الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Burasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan atau kajian hadis dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Tumashki Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha yang menceritakan tentang bagaimanakah dahsyatnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pecah-pecahlah telapak kaki beliau. Dan Allah ceritakan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 bahasanya salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang dari 2/3 malam. Oleh karena itu di penjelasannya disampaikan fa idza kana yaqumu alaihi salatu wassalam mathalan fi laylatin min layali syita, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya di malam-malam di musim dingin, di mana di musim dingin di Arab Saudi itu malamnya sebanyak 12 jam, maka 2/3-nya berarti 8 jam. Maka kalau Nabi kurang salat malamnya kurang dari 2/3, maka katakanlah Nabi salat sebanyak 7 jam kurang lebih. Wa yusalli, dan 7 jam itu isinya salat semua. Wa yusalli, dan beliau alaihi salatu wasalam mengerjakan salat di malam yang panjang. Maka bayangkan bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasalam 7 jam berdiri, rukuk dan sujud untuk salat malam. Kurang lebih gambarannya, bayangannya 7 jam salat malam. Itu kalau pakai tolak ukur salat Al-Muzammil kurang dari 2/3 malam. Dan ini tentu butuh perjuangan luar biasa. Oleh karena itu, maka hadis ini dimasukkan di bab mujahadah. Memberikan gambaran kepada kita tentang mujahadah, susah payahnya Nabi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalaman salat malam 7 jam berturut-turut. 7 jam berturut-turut. Oleh karena itu, maka Nabi latih dirinya untuk bersabar dan beliau berjihad melawan dirinya sendiri untuk bisa salat sepanjang itu. Dan ketika Nabi ditanyakan kenapa beliau demikian sungguh-sungguh dalam beribadah, maka Nabi mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka syukurannya Nabi itu pakai salat malam 7 jam, syukurannya Nabi itu pakai salat malam 7 jam itu baru syukuran betulan, bukan makan-makan apalagi dangdutan. Syukuran yang betulan ya syukurannya Nabi, salat malam 7 jam itu syukuran yang sejati asli tulen 100%. Dan sehingga hadis ini dalil bahasanya hakikat syukur adalah al-qiyam bi ta'atillah, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat syukur. Dan sebenarnya seorang itu semakin tambah taat kepada Allah azza wa jal, berarti dialah orang yang semakin bertambah syukurnya kepada Allah azza wa jal. Maka bukalah syukur orang yang sekedar berkata dengan lidahnya aku bersyukur pada Allah, aku memuji Allah, segala puji milik Allah. Maka itu syukur dengan lisan, namun jika cuma berhenti di sini tentu belum cukup. Akan tetapi syukur yang syukur di sini adalah syukur yang sempurna, yaitu yang kemudian diiringi dengan syukur dengan perbuatan. Pemperbuatannya adalah dengan taat kepada Allah semaksimal kemampuan seorang hamba. Kemudian dalam hadis ini Ibunda Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa Anda bersusah payah demikian pada Allah telah mengampuni dosa Anda yang lewat dan yang akan datang?" Maka dari itu terdapat dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang telah Allah ampuni dosanya di masa depan dan di masa yang terdahulu dan belakangan. Maka semua dosa yang telah Nabi lakukan Allah ampuni, dan semua dosa yang nanti belakangan akan terjadi juga telah Allah ampuni. Sehingga beliau sallallahu wasallamu alaih keluar meninggalkan dunia dalam keadaan bersih dari segala dosa, karena dosanya telah mendapatkan ampunan. Dan terkadang Allah mengkhususkan sejumlah orang sehingga Allah ampuni dosa-dosa mereka disebabkan amal soleh yang mereka lakukan. Contohnya adalah veteran perang Badar. Maka sahabat Nabi yang ikut perang Badar jumlahnya 310 sekian orang, ya, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 313. Dan di antaranya adalah seorang sahabat namanya Habib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Umar bin Khattab dalam satu kisah yang terkenal tentang kesalahan yang dilakukan oleh Habib ibn Abi Balta'ah. Nabi mengatakan di depan Umar, "Apakah engkau tidak tahu wahai Umar bahasanya Allah melongok sahabat atau orang-orang yang ikut perang Badar dan mengatakan, berbuatlah sesukamu, sungguh aku ampuni dosa-dosamu." Dan ini adalah di antara keadaan khusus untuk hukum khusus untuk ahli Badarin, sahabat yang ikut perang Badar. Allah ampuni dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan di antara sahabat ikut perang Badar adalah sahabat Habib ibn Abi Balta'ah. Dan sahabat ini pernah punya kesalahan yang cukup fatal. Beliau melakukan satu kesalahan besar, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam tatkala ingin menyerang Quraisy yang telah melanggar perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Melanggar perjanjian yang ada antara Nabi dengan mereka dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu klausul perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Terhitung sejak tahun 6 Hijriah. Dan selama 10 tahun ini tidak boleh ada peperangan di antara Nabi dan orang-orang Mekah. Demikian juga tidak boleh membantu. Tidak boleh membantu untuk menyerang sekutu masing-masing pihak. Maka Nabi dan kaum muslimin punya kabilah yang menjadi sekutu, dan mereka orang penduduk Mekah juga punya kabilah yang punya sekutu. Maka selama 10 tahun tidak boleh perang dan tidak boleh pula bantu terjadinya peperangan. Dan namun orang kafir Quraisy, penduduk Mekah cuma bertahan 2 tahun saja. Maka singkat ceritanya ada peperangan dan keributan antara 2 kabilah. Yang satu itu adalah sekutunya Nabi, yang satu sekutunya orang-orang Mekah. Kemudian orang Mekah mengirimkan bantuan, memasok senjata untuk membantu sukunya, untuk membantu sekutunya dalam rangka menyerang sekutu Nabi. Dan ini tidak boleh menurut klausul perjanjian Hudaybiyah. Maka dengan ini mereka melanggar perjanjian, mereka membatalkan perjanjian. Kalau perjanjian damai telah batal, ya maka mau menyerang tidak ada masalah, tidak salah, karena dia yang melanggar perjanjian. Maka setelah mereka melanggar perjanjian, Nabi berencana untuk menyerang Mekah, menyerang orang-orang Quraisy. Di tahun 8 Hijriah, 2 tahun dari perjanjian Hudaybiyah. Nah ketika itu, ketika Nabi sudah menyampaikan rencana dan ini didengar oleh Hatib, Hatib berkirim surat, satu surat khatiyah dengan tulisan tangan Hatib ditujukan kepada penduduk Mekah, isinya mengkabarkan bahasanya Rasul akan tiba menyerang mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ukhbira, diberi kabar tentang hal ini dari wahyu Allah. Maka Nabi mengirimkan Ali bin Abi Thalib dan seorang bersamanya mengikuti jejak seorang perempuan yang merupakan kurir utusannya Hatib. Lalu mereka, Ali dan rombongan, bisa mengejar perempuan ini dan menjumpainya di satu kebun namanya Khah. Satu kebun yang terkenal di jalan dari Madinah menuju Mekah. Tatkala mereka berhasil mengejarnya, maka mereka, Ali dan rombongan, menghentikan perempuan tersebut dan mengatakan kepada perempuan ini, keluarkan surat yang bersamamu yang ditujukan kepada penduduk Mekah. Pada awalnya perempuan ini bohong dengan mengatakan, aku tidak membawa surat. Lalu Ali dan kawan-kawan mengatakan, tidak boleh tidak, keluarkan surat yang bersamamu. Maka ada dua pilihan, engkau keluarkan sendiri atau akan kami periksa dirimu hatta matah tafiyab, sampai kami telanjangi dirimu. Serahkan surat tersebut baik-baik atau saya periksa sampai saya telanjangi, sampai saya temukan. Hatta matah tafiyab, boleh jadi kau simpan di balik kain maka akan kami telanjangi. Maka tatkala perempuan ini mengetahui tekad Ali dan kawan-kawan, kalau enggak mau nanti akan ditelanjangi, maka daripada telanjang, akhirnya perempuan ini mengeluarkan surat yang dia bawa, yang dia simpan di balik semacam di balik rambutnya, demikian perempuan di masa silam yang masih punya rasa malu, maka cukup kemudian ancaman untuk ditelanjangi itu menyebabkan rahasia besar itu dikeluarkan. Nah, lain hanya dengan perempuan sekarang, tidak perlu diancam, sudah telanjang sendiri. Tidak perlu diancam-ancam, tanpa ancaman, sudah telanjang sendiri. Tidak ada yang bayar lagi, sudah telanjang sendiri. Maka perempuan di masa silam, meskipun dia budak, ini budak ini, perempuannya adalah budak-budaknya Hatib. Maka meskipun dia adalah orang yang bukan berpendidikan, orang yang ini, namun dia punya rasa malu yang besar, hingga daripada ditelanjangi, akhirnya rahasia tuannya dia bongkar. Maka dia keluarkan surat tersebut min khufiha, dari balik khufnya, dari balik sepatunya, bukan dari rambutnya, namun dari sepatunya. Fa'idhafi, ternyata isi surat tersebut adalah surat dari Hatib radhiyallahu anhu ditujukan kepada penduduk Mekah, mengkabarkan mereka rencana Nabi mau menyerang Mekah. Maka mereka, Ali dan rombongan, kembali membawa surat tersebut pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui isi surat ini. Umar pun minta izin kepada Nabi, dan dia adalah seorang yang sangat kuat dalam memegangi agama Allah Subhanahu wa taala, dan minta izin untuk kepada Nabi untuk membunuh Hatib dengan mengatakan, wahai Nabi, orang ini telah munafik. Dia menulis surat menceritakan rahasia kita dan dibeberkan kepada musuh kita. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan Umar yang mengatakan bahasanya Hatib itu berhak untuk dibunuh dengan perbuatannya. Nabi tidak menyalahkan asumsi Umar. Cuma Nabi menyampaikan adanya mani, faktor penghalang yang ada pada Hatib sehingga dia tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh dihukum mati. Dengan Nabi katakan, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahasanya Allah berkata kepada penduduk Badar, kepada sahabat yang ikut perang Badar, berbuatlah semaumu, faqad ghafartu lakum, aku ampuni dosa-dosamu. Maka Nabi tidak menyalahkan asumsi dasar Umar bahasanya orang yang menyebarkan rahasia negara yang vital semacam ini berhak untuk mendapatkan hukuman mati. Namun Nabi menyampaikan ada faktor penghalang yang ada pada Hatib dan itu tidak ada pada yang lain. Itu karena dia adalah veteran perang Badar yang punya hukum khusus. Ya, kesalahannya Allah maafkan dan Allah ampuni. Wa kana minhum dan Hatib adalah bagian termasuk dari sahabat yang ikut perang Badar radhiyallahu anhu. Seandainya bukan karena hal ini, maka apa yang dilakukan oleh Hatib jelas adalah jarimatun kabirah, kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, maka dari hadis ini disimpulkan bahasanya wajib bagi penguasa muslim jika menjumpai ada seorang muslim yang jadi mata-mata untuk orang kafir. Jika dijumpai ada seorang muslim yang berkhianat menjadi mata-mata untuk kepentingan orang kafir, ya, mencatatkan dan menuliskan dan menyampaikan pada musuh-musuh kaum muslimin yaitu orang kafir berita-berita kaum muslimin, maka wajib bagi penguasa, bukan kewenangan semua orang, untuk menjatuhkan hukuman mati untuk muslim pengkhianat semacam ini. Walaupun musliman, meskipun dia adalah seorang muslim, maka ini li'annahu atha fil ardi fasada, karena dia adalah orang yang menebar kerusakan di muka bumi. Maka memberikan, menjatuhkan hukuman mati untuk mata-mata muslim yang jadi mata-mata untuk kepentingan orang kafir, ya, meskipun dia muslim, adalah satu kewajiban bagi penguasa karena betapa besarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Akan tapi khusus untuk Hatib, maka khusus untuk Hatib, mana amin humani, Hatib memiliki faktor penghalang yang ini tidak ada pada mata-mata yang lain. Dan karena faktor penghalang tersebut, maka Hatib tidak boleh dibunuh, yaitu dia adalah salah satu peserta perang Badar. Oleh karena itu, maka Rasul alaihissalatu wassalam tidaklah mengatakan kepada Umar, tidakkah engkau tahu kalau dia muslim. Namun Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwasanya dia adalah veteran perang Badar yang mendapatkan hukum khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil hadis yang kita bahas tentang pecah-pecahnya telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil di antara kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah Allah ampuni dosa yang telah lewat dan belakangan. Dan ini adalah satu hal yang telah terjadi, dan semacam ini terjadi juga sebagaimana telah disampaikan untuk sebagian sahabat, yaitu sahabat yang ikut perang Badar. Sebagian ulama mengatakan, ketahuilah bahwasanya di antara ketentuan khusus untuk Rasul alaihi salatu wasalam, Allah ampuni dosa yang telah terdahulu dan belakangan. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, semua hadis yang mengatakan siapa yang melakukan demikian-demikian maka akan diampunlah dosa-dosa yang terdahulu dan belakangan, maka bisa dipastikan kontennya adalah dhaif. Karena hal ini adalah kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang berbuah Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu maka itu banyak. Adapun amalan yang Allah ampuni dosa yang terdahulu dan belakangan, maka ini tidak boleh ada kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam semata, karena ini adalah hukum khusus untuk beliau. Ini adalah kaidah penting yang manfaat bagi para penuntut ilmu. Jika sampai pada Anda satu hadis yang isinya siapa yang melakukan amal demikian dan demikian maka diampunilah dosa yang terdahulu dan belakangan, maka sadarilah dan yakinlah bahasanya tambahan mata akhar, Allah akan ampuni dosa yang belakangan, adalah tambahan yang dhaif, tidak sahih. Karena ini adalah hak khusus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah lain atau pelajaran lain dari hadis ini, hadis ini dalil keutamaan qiyamul lail dan keutamaan berdiri yang lama saat qiyamul lail, karena demikianlah qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyanjung dalam Al-Qur'an orang yang melaksanakan qiyamul lail dan berdiri lama dan menghabiskan waktu yang lama untuk qiyamul lail. Allah puji di surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ataupun hamba-hamba Allah yang pilihan, mereka adalah orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ya, karena mereka sibuk dengan salat malam. Artinya tabta'idu 'anil furush, jauh dari kasur dan tempat tidur. Dan mereka salat malam, dan di antara isi kegiatannya yada'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa dan memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut. Artinya jika mereka ingat dosa mereka, mereka takut. Wa tama'an dan harap, artinya jika mereka ingat anugerah Allah, maka mereka berharap mendapatkan karunia Allah. Dan mereka adalah orang yang menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka berupa kenikmatan yang menyenangkan mata sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. As'alallaha yaj'alani wa iyyakum minhum, semoga kita termasuk mereka. Maka Allah memuji dalam ayat ini orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, bukan karena begadangan di depan televisi, karena nonton Piala Dunia atau yang lain, bukan pula karena begadangan karena main kartu atau begadangan karena ngobrol membicarakan kejelekan dan kehormatan manusia atau semacam itu. Akan tetapi mereka begadangan untuk berdoa kepada Allah, menyembah Allah Azza wa Jal dengan rasa takut dan rasa harap. Maka dan mereka adalah orang yang berinfak, maka untuk mereka kenikmatan yang Allah sembunyikan, yaitu kenikmatan surga, Allah sembunyikan. Tidak ada orang yang mengakui, mengetahui hakikat sesungguhnya kenikmatan surga. Nah, di manakah itu kenikmatan yang disembunyikan? Maka terdapat dalam hadis qudsi hal yang menjelaskan demikian itu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, telah kusiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Maka nikmat yang disembunyikan itu adalah nikmat surga yang belum pernah ada manusia bisa pernah membayangkannya. Oleh karena itu sering kami sampaikan, bayangkanlah hidup yang enak, suasana yang nikmat, yang penuh dengan kenikmatan, dengan berbagai macam bentuknya, pakaian, makanan, tempat tinggal dan seterusnya, sampai mentok imajinasi Anda. Sudah mentok, maka akan kita katakan, dan itu belum surga. Ya, karena surga belum pernah ada manusia yang berhasil untuk bisa membayangkannya. Sa'alani Allah wa iyyakum min sakini hadil jinan innahu jawadun karim, semoga Allah jadikan kita penghuni surga tersebut. Amin. Kemudian hadis selanjutnya masalah tentang mujahadah, bersusah payah dalam kebaikan, adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan tentang mujahadahnya Nabi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tiba 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, maka beliau begadangan semalaman. Beliau menghidupkan malam, yaitu begadangan. Semalam suntuk. Beliau tidak tidur di malam hari kalau di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya, beliau ajak untuk salat dan ibadah. Wa jaddada, beliau sungguh-sungguh, dan beliau mengikat pinggangnya, muttafaqun, mengikat sarungnya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan al-asru 10 adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan mizar adalah izar sarungnya. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan mengikat sarung adalah bahasa metafor dalam artian menjauhi hubungan badan dengan istri. Dan ada juga yang menjelaskan yang dimaksud mengikat sarung artinya tasmiruhu, menyingsingkan lengan baju, yaitu sungguh-sungguh untuk beribadah. Karena dalam bahasa Arab jika ada kalimat satattu lihadal amri mi'izari, artinya aku menyingsingkan lengan baju dan bersungguh-sungguh, dan aku tafarraqtu totalitas untuk melakukannya. Maka di sini An-Nawawi rahimallahu taala menghadirkan kutipan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka Nabi jika telah tiba 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, beliau mengikat sarungnya, begadangan semalam suntuk dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Syamara, beliau menyingsingkan lengan baju untuk beribadah. Dan telah tentu hadis sebelumnya telah kita baca bahwasanya Nabi itu salat malam sampai tatafattar, pecah-pecah dan keluar darah dua telapak kakinya. Dan beliau salat malam dalam semalam lebih dari separuh malam, atau minimal separuh malam, atau paling minimal sepertiga malam. Adapun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau bukan hanya sepertiga, bukan hanya separuh, bukan hanya hampir 2/3 sebagaimana tadi kita telah perkirakan, ya anggap saja 7 jam, namun beliau melek semalam suntuk. Namun beliau melek lailahu kullahu, semalam suntuk, dan semalam suntuk tersebut beliau gunakan bila ibadah untuk beribadah. Akan tetapi tentu ada kegiatan berbuka setelah tenggelamnya matahari, dan ada makan malam, kemudian ada sholat isya, dan berbagai macam amal yang dipandang oleh Nabi alaihissalatu wassalam itu adalah amal yang mendekatkan kepada Allah azza wajal. Namun Nabi melek semalam suntuk ini maknanya bukanlah Nabi sholat semalam suntuk. Bukanlah maknanya Nabi sholat semalam suntuk. Dalilnya karena istri Nabi yang lain, Safiyyah binti Huyai ibn Akhtab, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi iktikaf di masjid dan ngobrol setelah isya. Ada kemudian waktu longgarnya untuk ngobrol. Akan tetapi yang dimaksudkan semua yang Nabi lakukan pada malam tersebut, semalam suntuk tersebut, semuanya adalah kurba, semuanya adalah amal ibadah mendekatkan kepada Allah azza wa jal. Boleh jadi bentuknya salat, atau siap-siap untuk salat, atau yang lain, baca Quran, doa dan sebagainya. Maka hadis ini dalil bahasanya kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah begadangan di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, dan itu kullahu, beliau begadangan semalam suntuk. Beliau begadangan semalam suntuk. Walakin la yuhyi lailatan siwaha, namun beliau tidaklah begadangan semalam suntuk untuk beribadah selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ay, artinya Nabi tidaklah begadangan semalaman sampai subuh kecuali di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Adapun khusus untuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau begadangan semalam suntuk dalam rangka tahali yang mencari Lailatul Qadar. Maka karena setiap orang yang beribadah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Namun berapa besaran yang dia dapatkan berbanding lurus dari berapa lama dia melek, berapa lama dia melek. Kalau meleknya cuma sampai jam 9, dia dapatnya cuma itu. Yang meleknya sampai jam 10, ya dapatnya cuma itu. Dan Nabi ingin mendapatkan ganjaran yang sempurna, Lailatul Qadar yang sempurna. Oleh karena itu meleknya semalam suntuk, tidak pakai tidur. Karena Lailatul Qadarnya semalam suntuk, karena Lailatul Qadar berakhir dengan datangnya subuh. Dan Nabi melek semalam suntuk sampai subuh. Maka jika itu pas Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadarnya adalah Lailatul Qadar yang 100%. Bukan hanya 5%, 2%, 10%. Kalau cuma sampai jam 8, jam 9 tidak tahu berapa persen dapatnya. Nanti bangun-bangun cuma sahur, sahur pun tidak sempat ngapa-ngapa, makan sudah selesai subuh. Makanya dapatnya cuma sampai jam 9 itu saja. Kalau yang dapat kalau semalam suntuk itu 100%, ya kalau kemudian melaknya separuh malam berarti 50%, ya, dan seterusnya. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang satu malam yang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan yang lebih berpeluang besar adalah 7 hari yang terakhir. Fahadil Lailah, maka malam itu Allah tetapkan fihadi malam tersebut mayakunu fil tilkasana, akan Allah takdirkan, Allah akan tetapkan ketika itu semua takdir yang akan terjadi selama setahun ke depan. Dan Lailatul Qadar itu sebagaimana Allah katakan khairun min alfi syahr, amal ketika itu lebih baik daripada amal yang sama selama 1000 bulan. Sama dengan amal yang sama selama 1000 bulan. Maka baca Al-Quran 5 juz di malam itu ganjarannya lebih besar daripada baca Quran 5 juz setiap malam selama 1000 bulan. Maka bayangkan jika orang itu bisa maksimal melek semalaman dan isinya baca Quran, dikir, sholat, cuma berpindah-pindah dari satu amal ke amal yang lain, betapa besar ganjarannya. Fakana yuhyiha, maka Nabi melek semalam suntuk. Karena Nabi ingin sempurna dalam mendapatkan man qama lailatul qadri, siapa yang berdiri saat Lailatul Qadar melakukan berbagai macam ibadah karena iman dan mengharap pahala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan tentang makna syadda al-mi'zara, tentang mengikat sarung. Ada ulama yang mengatakan adalah itu bahasa metafor, artinya menjauhi hubungan suami istri. Karena Nabi ketika itu tentu dalam kondisi itikaf, dan orang yang itikaf tidaklah diperbolehkan baginya kumpul dengan istri. Sebagaimana yang Allah katakan wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, janganlah kalian menyentuh istri, menyetubuh istri saat kalian dalam posisi itikaf di masjid. Dan ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud mengikat sarung adalah metafor dari cid sungguh-sungguh, watashmir, dan meninjikan lengan baju untuk sibuk beramal. Dan dua-duanya satu hal yang benar, meskipun jika mau dipilih yang lebih tepat adalah makna yang pertama, karena di hadisnya telah disebutkan wajadda, dan dia bersungguh-sungguh untuk beribadah. Nanti kalau mengikat sarung juga dimaknai jadda, ya maka terjadi pengulangan makna. Dan jika bisa kita maknai tanpa terjadi pengulangan makna, itu lebih baik. Sehingga yang lebih tepat syadda al-mi'zar, artinya tidak kumpul dengan istri. Maka Nabi, maka Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah menyetubuhi istrinya di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan karena beliau itikaf. Demikian juga karena beliau mengikat sarung dan bersungguh-sungguh menyingkirkan lengan baju untuk beribadah. Wahada min anwa'il mujahadah, dan melek semalam suntuk kemudian diisi ibadah, bukan diisi Facebookan dan yang lain, itu butuh jihad. Boleh jadi kalau isinya semalam suntuk nge-game atau kemudian buka medsos, nah mungkin kuat ya. Kuatnya lebih gampang. Namun kalau ini isinya ibadah, sholat, zikir dan seterusnya, itu butuh jihad luar biasa. Oleh karena itu habis ini masuk di bab mujahadah. Maka setiap orang wajib untuk melawan dirinya sendiri, terutama di waktu-waktu yang istimewa, sehingga dia bisa penuhi semua waktu yang istimewa tersebut fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. dan begadang dan begadangan selama semalam suntuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu dalam bahasa hadis disebut dengan ahya lailahu, menghidupkan malam, karena dua alasan. Yang pertama adalah yang hidup di sini adalah orangnya. Karena tidur itu mati, maka melek berarti itu hidup. Maka karena orangnya, dalam hal ini Nabi itu tidak tidur semalam suntuk namun melek, ya, maka disebutlah menghidupkan malam. Yang kedua, yang dimaksud dengan hidup di sini adalah malam, ya, karena malam yang tanpa kegiatan itu adalah malam yang mati. Sehingga ketika malam tersebut diisi dengan kegiatan, apalagi kegiatan positif, apalagi bentuknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini tidaklah diragukan adalah malam yang hidup. Dan yang dimaksudkan dan dimaksudkan di sini dua-duanya. Maka Nabi melek, begadangan, itu disebut dengan menghidupkan malam, ya, karena Nabi hidupnya itu adalah Nabi itu sendiri melek, tidak tidur, dan keadaan malam yang diisi dan dipenuhi dengan amal ketaatan adalah malam yang hidup dan bukan malam yang mati. Nah, malam yang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang manfaat, itulah malam yang mati. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini, dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat salihin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sallallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.